Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahi wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabiy wa sahbihi wal ali. Subhanallahi la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yutaq abal adri bahar tahirin amma ba'du. Qala al-musannif Syekh Thahir bin Shalih al-Jazairi rahimahullah taala rahmatul abrar, nafa'na bi bi ulumi fid dharain amin ila qawlihi kaifa i'tiqad bi iradatillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini dengan iradah, kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala? Huwa yaitu anna taqida, kita meyakini anna Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bil iradati, bersifat dengan sifat kehendak, irada, kehendak. Wa annahu muridun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Allah berkehendak dan Allah maha berkehendak, Allah bisa mewujudkan kehendaknya dan Allah mampu. La yaqa'u syai'un illa bi iradatihi, tidak terjadi sesuatu kecuali dengan iradah, atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ente mondok di sini itu semuanya kehendak Allah. Paham? Ente kenapa harus kelas berapa nih? 5. Kenapa harus kelas 5? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kehendak Allah. Tapi jangan pula ente zina. Oh, ini takdir Allah, kehendak Allah. Bisa. Nanti ngaji lagi lebih tinggi. Paham? Ada sesuatu yang mubrom, ada sesuatu yang mu'allak. Paham? Seperti ente gemetar, ente ketakutan, dikejut orang, habis itu gemeteran. Kehendak ente tak itu? Gemeter? Ente bisa sekarang gemeter gitu. Paham? Tapi kalau ente bergerak, bisa enggak? Paham ente? Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak atas makhluk. Itu Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah sekarang udah enggak ada, tapi ada yang mirip-mirip Mu'tazilah. Namanya liberal. Namanya pemahaman liberal. Paham? Hati-hati. Kalau Mu'tazilah, Allah, jadi ente mau ngapain, Allah enggak ikut campur. Paham tuh? Bedanya Jabariyah. Kalau Jabariyah kebalikannya. Jabariyah itu mengatakan semuanya ini atas kehendak Allah. Makhluk ini seperti kapas yang ditiup angin. Ada kapas ditiup angin, bisa dia berkehendak? Bisa kan? Dia ikut aja kemana angin bertiup, kesitulah dia berpergi. Paham? Itu Jabariyah. Jadi yang ngatur semuanya Allah. Ente berzina itu kehendak Allah. Ente mencuri itu kehendak Allah. Anak nunjuk muka ente, ente tidak usah marah. Yang nunjuk Allah. Paham? Anak ngeludah ente, ente gak usah marah. Yang ngeludah Allah, kata Jabariyah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah kita ya, kita tengah-tengah. Paham dong? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kalau yang dikasih, yang dapat itu kebaikan, itu dari Allah Subhanahu. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu daripada kejelekan, itu dari kamu sendiri. Itu dalam Al-Quran itu, surah Nisa. Baik, justima. Cepat justima. Baik. Itu kita, itu fi kitabin mabsutat, kitab yang lebar, yang besar. Ngaji lagi lebih tinggi. Paham? Cuman kelas 6 tidak ada ya? Ada, apa kita? Maksudnya pelajaran tahu. Tidak ada. Habis kelas 6 ngapain? Ada. Nanti ngaji sama anak nanti setiap malam Selasa di kampus Untan. Kalau nanti keluar pondok ini, seandainya enggak mondok, seandainya tetap harus ngaji. Makanya anak setiap malam Selasa itu telat, karena ngaji sama kawan-kawan mahasiswa. Paham? Tauhid juga. Mana tadi? Illa bi iradati, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu syai'in aradahu kan, maka segala sesuatu yang Allah kehendaki kan, maka terjadi. Wa ayu syai'in lam yuridhu, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki, innahu la yumkinu an yakun, maka sesungguhnya dia tidak mungkin terjadi. Paham itu? Tapi tetap ya. Lana tafkir wa tasmir wallahu bitakdir wa tadbir. Kita ini hanya berpikir wa tasmir, berusaha. Wallahu bitakdir wa tadbir, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan wa tadbir dan mengatur. Paham ini? Ya. Kita berusaha. Nanti mau jadi orang alim, nanti harus usaha. Nanti harus mikir. Jadi, paham dong? Tapi kalau Allah enggak berkehendak, Allah jadikan ente pedagang, Allah jadikan pejabat. Ya kita yang penting sudah usaha, anak pengen jadi ustaz. Tapi tetap kullun muyassarun lima hulu tola. Segala sesuatu itu dipermudahkan untuk apa dia diciptakan? Kalau dia diciptakan untuk jadi ustaz, maka dia akan dipermudahkan untuk mempelajari ilmu agama. Tanda-tandanya sudah Allah kasih. Tapi kalau Allah enggak berkehendak dia jadi ustaz, ya dia akan malas-malas hatta dia di pondok. Paham? Kullun muyassarun lima, itu tanda-tandanya. Pertanyaan berikutnya, kaifal i'tiqad bismillah ta'ala? Bagaimana cara kita meyakini dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala? Wa yaitu kita meyakini annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mausufun, bersifat bisam'i, dengan maha mendengar. Wa annahu yasma'u kulla syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu telah mendengar segala sesuatu, sirron, baik secara tersembunyi, tersirat di dalam hati, kana aw jahron, ataupun secara terang-terangan. Secara sir aja Allah tahu. Paham? Lakin nasamahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina. Akan tetapi pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan pendengaran kita. Beda. Pokoknya kaidahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Itu kaidah. Fa'inna sam'ana biwasitatil udhun. Maka sesungguhnya pendengaran kita itu biwasitatil udhun, melalui perantara telinga. Itu kan. Kalau kita ini makhluk, kita bisa mendengar, tetapi pendengaran kita itu dengan telinga. Gendang telinga rusak dikit bisa dengar. Pendengaran kita itu terbatas ruang dan waktu. Gak usah jauh-jauh. Ente bisa dengar apa yang dibicarakan di atas? Ustadz yang ngajar di atas? Apa yang dia omongin? Hah? Dengar kan? Oh, gitu. Paham? Ente bisa dengar apa yang diomongin ustadz di luar? Tambah gak dengar. Itu pendengaran kita. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah mendengar, bahkan yang bergumam di hati pun Allah dengar. Itu pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya gampang pendengarannya. Berikutnya, kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala? Bagaimana cara kita meyakini dengan basar? Dengan melihatnya Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meyakini? Wa yaitu kita meyakini annataqida, kita meyakini annallaha subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mausufun bil basar. Allah bersifat dengan maha melihat. Wa annahu bi kulli syai'in basir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu basirun, melihat, maha melihat. Allah lihat semuanya. Ya basir, Allah melihat hatta namlat sauda, sampai hatta lil ghaya. Hatta lil ghaya, tahu kan? Akal tu samaka ila ra'siha, akal tu samaka hatta ra'saha. Kalau pakai ila ya berarti saya makan ikan, akal tu samak ila ra'siha. Saya makan ikan ila ra'siha, sampai ke kepalanya. Kepalanya enggak saya makan. Paham? Pakai ila. Tapi kalau pakai hatta, akal tu samaka hatta ra'saha, sak kepala-kepalanya juga saya makan. Makanya ma ba'da hatta di lughaya yakunu mansuban, dibaca mansub. Nah, ini hatta namlata, dibaca mansub, namla. Walaupun semut as-sauda yang hitam, fil lailatil dhulma, di kegelapan malam, Allah bisa melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Bisa yang dilihat? Semut hitam di atas batu warna hitam di kegelapan malam. Bisa? Di jalan di sini aja gak lihat. Ya? Jadi Allah tahu. Allah melihat. Nah, makanya tadi ada juga ngaji. Syarat-syarat wali itu, tadi udah sampai pembahasan wali. Syarat-syarat wali itu kan harus tahu al-arif billah hatta sifatahu, sifatihi ta'ala. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu Allah. Tahu itu bukan sekedar wujud, kidam, baqa, waqalafatunil hawadithi, selesai, bukan. Diamalkan. Paham? Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala basar, melihat. Saya diamalkan, dia tidak mencuri. Kenapa tidak mencuri? Allah melihat. Paham? Karena menggoib mah, tidak ada ya Ustaz melihat kan? Iya, tidak ada Ustaz melihat. Kiai ini tidak melihat. Iya, Kiai Romi tidak melihat. Ustaz Tohir tidak melihat. Ustaz Rosyid tidak melihat. Betul. Ya Allah melihat. Dan hukuman Allah lebih dahsyat daripada hukuman Ustaz. Hukuman ustaz cuma dipukul, ya, dipukul atau dijemur, selesai. Tapi hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu belum diturunkan. Tapi nanti bisa jadi seminggu kemudian, bisa jadi setahun kemudian, bisa jadi ketika ente di luar. Bisa jadi Allah balas melalui anak kalian. Itu balasan Allah. Mau? Pilih mana? Balasan ustaz atau balasan Allah? Lebih baik enggak usah go. Makanya ada cerita itu kan, cerita hikmah itu, ada 4 orang santri. 4 orang santri ini mau diluluskan sama kiai. Ada Abdullah, Muhammad, Abdurrahman sama Abdurrahim. Saya akan meluluskan kalian dengan syarat ini, saya kasih ayam. Kamu sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satu pun melihat kamu. Pergi kamu, dari pagi sore harus kumpul. Sebelum maghrib harus kumpul. Terserah, mau kemana. Yang penting tidak ada satupun makhluk yang melihat kamu. Kalau ada satu makhluk, kalau ada satupun yang melihat, maka tidak jadi lulus. Dikasihlah ayam, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah. Pergi mereka dari pagi, dari pondok. Si Muhammadnya pergi, si Abdurrahman pergi. Pokoknya pergi semua. Ada yang nyembelih di bawah ranjang. Ada yang nyembelih ke kuburan, nyembelih ayamnya di kuburan. Ada yang nyembelih di lautan, ada yang nyembelih di hutan, pokoknya macam-macam. Mereka berusaha pergi ke tempat yang tidak ada satu pun melihat mereka. Tibalah waktu sore hari. Waktu sore hari berkumpul, memberikan sembelihan ayamnya masing-masing. Muhammad datang. Muhammad, di mana kamu menyembelih ayam ini? Saya menyembelihnya di bawah lemari, Kiai. Di bawah ranjang. Tidak ada satu orang pun yang melihat saya. Dua orang yang semua. Wah, bagus, bagus. Datanglah Abdullah. Ya Abdullah, di mana kamu menyembelih ayam ini? Saya menyembelihnya di dalam hutan, Pak Kiai. Tidak ada jangankan manusia. Kerak pun tak nengok. Ya. Hewan hutan pun tidak melihat saya. Oke, bagus, bagus. Datanglah Abdurrahim. Ini Kiai, saya sudah sembelih. Di mana kamu menyembelihnya, Rahim? Saya menyembelihnya di kuburan, Pak Kiai. Tidak ada yang menyembelihnya. Tidak ada yang melihat saya. Saya sembelih. Ya, jangankan manusia. Hantu pun tidak melihat. Datanglah Abdurrahman dengan membawa ayam yang masih hidup. Loh, man, kok dia tidak menyembelih? Anu, Kiai, tidak bisa, Kiai. Loh, kenapa? Kamu tidak kira ini? Sudah, Kiai. Saya sudah keliling, kemana-mana saya keliling, ke lautan, ke hutan, ke kuburan, kemana-mana. Lalu kenapa enggak disembelih? Gimana enggak nyembelih, Kiai? Setiap saya pergi, saya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kiai bilang boleh menyembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satu pun melihat saya. Sementara saya pergi kemana-mana, saya tidak menemukan tempat yang Allah tidak bisa melihat saya. Itu jawaban yang beramal. Ternyata yang diluluskan oleh kiai adalah Abdur Rahman. Kemudian sekarang kamu yang kau luluskan. Yang tiga ini gak lulus. Jadi tidak ada satu tempat pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina. Tidak ada yang lihat pergi ke hotel Kapuas. Iya. Yeah. Karena pernah razia malam-malam. Kosannya dobrak. Waduh. Lagi mungkin. Sama banci kan. Laki sama laki. Akhirnya diseret keluar kan. Malu, ambil selimut katanya. Enggak, langsung keluar. Janganlah malu katanya. Ente sama manusia malu, tapi sama Allah tidak mah malu. Paham? Ente sama manusia malu. Mau dilaporin sama orang tuanya, malu takut. Sama orang tua malu takut. Sama Allah tidak malu, tidak takut. Kembali. Terbang. Ya, harus ini tanamkan sifat takut kepada Allah Subhanahu. La yakhfa'an basari syai'un. Tidak terlewatkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala itu syai'un satu pun. Tidak lepas dari pandangan Allah. Fi zahiril ardi. Baik di atas muka bumi wa batiniha maupun di dalam muka bumi. Wa faqas sama dan di atas langit wa madunaha dan apa yang sekitar langit. Lakinna basarahu subhanahu wa ta'ala. Ini catatan pentingnya. Akan tetapi penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kabasarina, tidak sama dengan penglihatan kita. Tidak sama. Fa'inna basarana, maka sesungguhnya penglihatan kita itu yakunu biwasitatil ain, terjadi dengan perantara mata. Wa basaruhu subhanahu wa ta'ala, sementara penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in, bukan dengan perantara satu benda. Apa kita kan pakai perantara mata, ada uratnya dan seterusnya. Kalau pandangan Allah tidak. Berikutnya, kaifal i'tiqad bi kalamillah ta'ala. Bagaimana cara kita meyakini dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah. Huwa, yaitu kita meyakini. Anak takidah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bil kalam. Bersifat dengan kalam. Allah berbicara. Tetapi perlu diperhatikan wa anna kalamahu la yusbihu kalamana. Dan sesungguhnya kalamullah itu la yusbih, tidak menyerupai kalamana, omongan kita. Beda. Pokoknya keadaannya itu Allah tidak sama dengan makhluk. Titik. Maka kalau berbicara tentang kalam, tentunya kalamullah beda dengan kalam makhluk. Kalam makhluk ada terjadinya kalam makhluk tersebut dengan mulut, ya, lidah, suara. Coba enggak ada suara? Pita suara yang dicabut, bisa berbicara? Bisa. Lidahnya dipotong, bisa? Tidak bisa. Paham? Suara, nah suara itu beda. Ya. Kalam Allah enggak. Allah berbicara tentunya tidak dengan perantara. Bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti di surga kita melihat. Dan perlu dicatatkan juga, kalamullah laisa biharfin wala bisautin. Kalamullah itu bukan berupa huruf dan bukan juga berupa saut suara. Karena apa? Huruf dan suara itu makhluk. Allah tidak butuh dengan makhluk. Kembali kemana Allah tidak butuh dengan makhluk? Qaimun binaf. Allah enggak butuh nama. Ghaniyun wallahu ghaniyun anil alam. Paham? Allah tidak butuh dengan makhluk. Oleh karenanya, lalu bagaimana dengan Al-Quran, Bib? Al-Quran ada huruf, bahasa Arab. Al-Quran kalamullah. Sementara bahasa Arab itu adalah makhluk. Lu gimana dong? Nah, kalamullah yang asli itu dibawa oleh malaikat Jibril, disimpan ke lauh mahfuz. Paham? Allah Subhanahu wa taala kalam ditaruh ke lauh mahfuz, dibawa sama malaikat Jibril. Kalamullah laisa biharfin wala bisautin. Bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Paham ini? Maka lalu malaikat Jibril membawa kalamullah dari lauh mahfuz disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan dengan bahasa karena Allah tahu makhluknya tidak bakalan mampu bisa memahami kalamullah yang asli. Paham ini? Bukan berarti Al-Qur'an, oh kalau begitu Al-Qur'an kan bukan kalamullah, cuma terjemahan, diinjek-injek, bukan berarti begitu. Paham? Ya, ada yang bilang, nah ini kan cuma terjemahan, kalamullah yang asli laisa biharfin wala bisaut, bukan berupa huruf, bukan juga berupa suara. Enggak apa-apa dong kita duduk. Kan cuma kertas dan tinta doang. Baik. Jawaban sederhana. Siapa namanya? Hah? Sudahri. Nama apa ini? Hah? Qodari. Qodari. Susah bener ya? Qodari. Ini contoh. Jangan dimasukin ke hati. Ya. Sudahri. Anak gambar wajah abahnya. Sketsa. Paham? Anak tunjukkan ya Sudahri. Benar ini abah ente? Iya. Anak ronyok-ronyokan. Cek. Ini adalah kepala bapak ini. Anak injek-injek. Marah enggak ini? Marah enggak? Jujur. Jawab, marah enggak? Ini contoh ya, yang masuknya. Marah enggak? Marah. Loh, anak kan bukan nginjek kepala abah ini. Ana cuma nginjak sketsa wajah kepala apa ini? Kenapa ini marah? Belum ya? Iya kan? Nah itu sederhananya seperti itu. Nah, itu. Harusnya dia nggak usah marah dong. Ana bukan nginjak kepala orang tua. Kenapa harus marah? Sketsa ya? Paham? Seperti itulah. Bukan berarti Al-Quran harus diinjak-injak, didudukin. Pokoknya dilecehkan, oh kata orang liberal, gitu kata orang liberal, kan ini cuma terjemahan, cuma tinta, cuma Quran, kalau mulai asik di lo mahfud, ente kasih gambar gitu, foto bapak ente anak tempeleng, marah ya ente, gitu ya, contoh, jangan masuk hati, anak gak ngajar gitu, ya orang tua tetap harus dihormati, ini contoh, biar mudah dipahami. Apa Indonesia Raya? Iya, apa bendera Indonesia Raya. Diinjek-injek sama orang. Oh, penistaan, benar. Penistaan, ngamuk satu Indonesia. Kemarin yang di Malaysia itu. Tahu ini? Yang bendera terbalik. Enggak tahu. Apa SEA Games. Jadi ASEAN Games. Semua negara ASEAN kumpul, tuan rumahnya Malaysia, pas kebetulan bendera Indonesia kebalik, panitianya salah. Harusnya merah di atas, di putih di atas. Dan Sabang sampai Merauke ngamuk gimana? Karena enggak sengaja. Apa berarti? Ini contoh sederhana. Apakah berarti panitia dengan salah itu dia niatnya untuk menjelekkan Indonesia? Kan tidak, salah kan? Salah enggak sengaja. Kita harus duduk dia enggak sengaja. Ya aja. Tapi kenapa satu Indonesia bisa ngamuk? Simbol. Padahal dia enggak bunuh orang Indonesia. Padahal dia tidak ngebom orang Indonesia. Padahal dia tidak menghina orang Indonesia. Cuman bendera salah, putih di atas, merah di bawah. Sabang sampai Merauke demo semua. Ngamuk semua ya kan? Sampai hampir mukran saudara. Nah, itu contoh. Lain. Ini hanya hubungan manusia. Apalagi kalau mau Allah. Ya lebih dahsyat lagi. Ya, paham? Jelas? Itu gambaran sederhana. Baiklah inna kalamana, maka sesungguhnya omongan kita, kalamu itu makhlukun fina, tercipta dari kita. Wa biwasitati alatin, dan kalamullah itu dengan perantara alat, min famin, dari mulut, walisanin, lidah, wasyafatain, dua bibir. Bibir ente anak potong, bisa ente ngomong B, P, bisa. Bismillah, bis. Ba, fa, B, P itu kan pakai bibir. L pakai lidah. Lidah dan bibir ente dipotong. Tidak bisa ngomong. Ya. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Sementara kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti ini. Ya, kalam Allah enggak. Soal, akhirnya ini sifat al-mustahilah. Berikan kepadaku, kasih tahu aku terhadap sifat-sifat mustahil allati la yattasifu biha al-mulk subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan ini. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan ini. Jadi lawannya daripada sifat wajib. Ini mustahil Allah mempunyai sifat yang akan kita sebutkan. Jawabnya as-sifat al-mustahilah, sifat-sifat mustahil fi haqqillah ta'ala, terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, ay allati la yumkinu ayat tasifa biha, yaitu yang tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya, dengan sifat yang akan kita sebutkan ini. Iya, dia adalah al-adam, tidak ada. Lawannya apa ini? Wujud. Wujud ada, lawannya adam. Tidak ada. Pakai ain, bukan alif. Orang ini kayak Pontianak ini pelat-pelat semua. Alhamdu. Al-ha, bukan ha. Ha. Du, bukan tu. Alhamdulillah. Ini bapak. Wal-hudud, baru. Lawannya kan? Tidak. Kidam terdahulu, hudud baru. Kita ini hadis. Hadis itu baru. Baru itu apa? Yang ada permulaan. Itu namanya baru. Allah ada permulaan tidak? Tidak. Ya. Jangan dipikirkan, lu gimana Allah enggak ada permulaan? Enggak sampai ya kalian. Otak kalian enggak sampai. Fana. Lawannya apa? Bako, kekal. Mustahil Allah mati, mustahil. Mustahil Allah berubah sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Allah enggak mungkin mati, Allah tidak mungkin berubah. Beda sama manusia. Umur berapa? 17, mukanya baby face semua. Unyuk-unyuk. Nanti dianggap orang anak kecil. Jangan merasa dewasa dulu. Nanti cuma dewasa di depan anak SD saja. Tapi umur 25 tahun, muka nanti udah agak keras. Orang udah gak percaya, nanti umur 20 tahun. Umur 40 tahun, beda kan wajahnya? Nanti suruh cacah hari ini. Ustaz, umur kamu berapa? 17 tahun, percaya? Cacah hari ini. Padahal wajah beliau umur 17 tahun dengan umur sekarang sama. Tapi kok bisa ketahuan? Itu namanya fana, baru. Tambah tua, tambah keriput wajahnya, berubah ya kan? Sama? Apakah sama? Wajah anak bayi dengan nenek-nenek? Itu namanya fa. Allah tidak, enggak mungkin berubah. Uma talatunil hawadith, Allah sama dengan makhluk, jelas. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah enggak punya. Allah, pokoknya Allah beda dengan makhluk lah. Ya. Wal ihtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala, sifat mustahil berikutnya, butuh kepada selain Allah. Allah butuh dengan makhluk. Masa iya? bukan Tuhan dong kayak gitu. Nah, makanya disebut mustahil. Mustahil Allah butuh dengan makhluk. Paham? Kita butuh. Ente bisa cukur rambut sendirian? Enggak bisa. Butuh makhluk. Bisa enggak? Ente mati, bisa mandiin jenazah ente sendiri, jenazah mandi sendiri. Habis itu berangkat sendiri ke kuburan. Habis itu gali kubur sendiri, timbun sendiri, taruh batu nisan sendiri, rak baru timbun. Bisa? Enggak bisa. Butuh orang lah. Nah, itu kita. Butuh orang lah. Kalau Allah enggak butuh. Allah enggak butuh makhluk. Boleh ada malaikat Malik, ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Bukan berarti Allah butuh malaikat Jibril, tidak. Ada malaikat Israel yang mencabut nyawa. Bukan berarti Allah butuh malaikat Israel, bukan. Amin. Wujud syarik lawannya ahad. Apa? Sekutu. Adanya yang menyamai Allah, jelas enggak ada. Tuhan tandingan enggak ada. Dalam agama Islam, Allah Maha Esa. Ya. Tak mungkin Allah itu dua, tak mungkin. Wal ajzu, Allah lemah, tidak mungkin lah, masa Allah lemah. Wal karahiyah, apa karahiyah? Wuku'u syai'in bighairi iradati, terjadinya sesuatu tanpa atas dasar kehendaknya, jelas tidak. Semuanya atas kehendak Allah SWT. Kenapa itu jadi orang Madura? Kenapa itu jadi orang Betawi? Kenapa lah jelek Tuhan? Ya, tidak mungkin lah ente bini sendiri. Ana lahir dari marga Hinduan. Kok bisa bet ente lahir dari Hinduan? Ya itu kehendak ana. Dari dulu ana pengen lahir dari rahim Hinduan, enggak. Semuanya dari Allah SWT. Apa yang ada di rahim ibu? Ya Allah, saya pengen lahir dari rahim Habib. Bangsanya Asgab. Dari keluarga kaya raya. Saya minta hidung saya mancung, mukanya ganteng, putih, ayah, kok top face lahir lah, nggak bisa ini. Bisa, udah ada ya. Itu kehendak ini, itu kehendak Allah SWT. Nah, kadang ada orang protes. Dia protes nggak ngomong nggak, dari tindakan. Dikasih hidung pesek, operasi mancung. Ya, apa, Pak, kasih implan. Akhirnya infeksi, mati. Akhirnya infeksi, harus dipotong hidungnya, tambah jelek dong. Ada Allah SWT kasih alisnya tipis. Iya, gak seneng dia, dicukur alisnya. Udah dicukur, dialisin lagi. Dipakai pensil, biar tebel. Atau pakai alis palsu. Dikasih alis bagus, dipotong. Paham? Ya, semuanya itu sudah kehendak Allah. Pasti ada hikmah. Ya Allah, beb. Jelek itu cuma pikiran anak muda. Pikiran anak muda. Kalau udah umur 25 tahun ke atas, umur 30 tahun nanti mau nikah, perempuan itu enggak ngelihat ganteng jeleknya enggak. Dia ngelihat ini laki-laki soleh, berwibawa, punya sifat pemimpin, tanggung jawab. Itu yang dikejar. Kalau umur-umur kalian ya cantik dulu, ganteng dulu, kan? Mau dia kerja kek, enggak kerja kek, pengangguran kek, mabuk kek, majingan kek. Yang penting dia ganteng, kaya, selesai. Yang kaya bapaknya, bukan dia. Itu umur kalian. Tapi kalau udah 25 tahun ke atas, perempuan itu lihat, ini orang tanggung jawab enggak? Punya jiwa kepemimpinan tidak? Jangan seperti anak-anak. Hatta jelek, ente jelek, tapi ente ustaz, soleh, tanggung jawab, rajin, mau kerja. Yang penting gak males. Oh, jadi kejaran orang-orang. Paham tuh? Maaf, dia lihat Ustaz Abdul Somad. Ya, sekarang jadi paling populer. Orang-orang rebutan mobil. Padahal bajanya standar. Jujur aja ya, bajanya standar. Tapi kenapa banyak dielu-elukan sama orang? Defense-kan sama orang. Banyak dicintai sama orang. Muhibbin. Kenapa? Karena orang itu gak ngelihat wajah. Orang ngelihat kesolehan, ilmu, ketawaduan, dan pengamalan ilmu. Jadi jangan merasa minder. Allah kasih ente wajah itu, ya sudah, itu yang kalian terima. Paham? Tinggal bagaimana caranya kalian membuat wajah kalian bercahaya. Bagaimana cahaya, Beb? Apa anda ambil lampu, sentar gitu? Udah. Cahaya dengan ilmu. Sholat, ngaji, ibadah. Cahaya datang sendiri. Beda, benar. Beda. Cahaya orang karena wudhu sholat dengan cahaya pakai biore itu beda. Paham? Itu biore. Yang mencerahkan wajah, menghilangkan sel kulit mati. Beda. Masih tetap cakep yang pakai air wudhu. Benar gak? Iya, buktinya depan ini lah. Enggak pernah bikin biore. Tapi orang ini, Masya Allah, awet muda. Alhamdulillah, awet muda. Padahal anda gak pernah awet muda. Contoh guyon aja. Tapi kayaknya dari omongan kalian kayaknya mengakui. Segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak habaib ada hikmahnya, kehendak Allah. Allah jadikan kalian maduri ada hikmahnya. Jangan protes. Kenapa Allah enggak lahirkan anak dari rahim habaib? Nanti harus terima. Kalau dia protes justru dosa, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Kalian cari apa hikmahnya? Paham? Enggak bisa. Wal jahlu wa asbah dzalik. Bodoh, enggak mungkin Allah bodoh, tidak tahu. Asbah dzalik dan yang semisalnya. Pokoknya lawannya itu. Ya, lawan ilim. Lawannya sama apa? Tuli, enggak mungkin Allah tuli. Lawannya basor, apa? Buta, enggak mungkin Allah buta. Enggak mungkin Allah enggak melihat, enggak mungkin. Lawannya kalam, apa? Abekam, bisu. Enggak mungkin Allah bisu. Tidak mungkin. Paham tuh? Itu ya, pokoknya gitu. Wa inna mastahalat tisabu biha dan sesungguhnya dimustahilkan sifat-sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annaha, karena sifat-sifat tersebut adalah sifatun nuqsan. Sifat yang jelek, sifat yang kurang, mengurangi kelayakan, mengurangi apa namanya? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maula Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yattasifu, tidak bersifat illa bisifatil kamal, kecuali dengan sifat-sifat yang sempurna. Tuli itu kan sifat jelek kan? Mungkinlah. Berikutnya, akhbirni anil asya, berikan aku terhadap beberapa perkara alati, yang ya juzu suduruha, boleh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau sifatnya Allah boleh melakukan, Allah boleh tidak melakukan. Jadi ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib Allah ada sifat itu. Mustahil Allah mustahil bersifat itu. Jaiz Allah boleh, Allah pun tidak boleh. Apa itu? Yaitu fi'lul mumkinat wa tarkuha, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin, wa tarkuha, dan meninggalkan. Fi'lu kulli syai'in mumkinin aw tarkuha, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Mithlu, contohnya an yaj'ala insana ghaniyan aw faqira, menjadikan manusia itu al-ta'rif ghaniyan, kaya atau fakir atau dia miskin. Itu kehendak Allah, terserah Allah, jaiz. Allah mau jadikan dia kaya, mau jadikan miskin, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak wajib. Paham ini? Ya Allah, minta mobil Allah dari langit, ya Allah, minta duit segepok. Tapi Allah menakdirkan kalian jadi orang miskin. Kita enggak boleh protes. Paham dong? Itu jaiz bagi Allah, boleh bagi Allah. Tapi kasih sayang Allah, maha adilnya Allah dan sayangnya Allah kepada hambanya, semakin banyak ente meminta, semakin cepat dikabul. Amin. Walatlati asunir rahmatil yang terpisah dari rahmat Allah. Sahihan atau sakiman, sehat atau sakit, ya terserah Allah. Jaiz bagi Allah. Wasbah dalik dan semisalnya. Allah jadikan ganteng jelek itu hak Allah. Nanti enggak boleh protes. Ya Allah, kenapa kau jadikan mukaku jerawat ya Allah? Dosa ini. Berarti ini menolak takdir Allah. Itu hak Allah. Terserah Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku pesek ya Allah? Ini anak muda kan mikirnya gitu. Koyal jadi Korea. Ya. Itu cuma make up aja depan kamera. Aslinya jelek gitu. Koyal jadi ulama. Paham dong? Jadi ulama itu enak. Semakin tua ulama itu, semakin dihormati. Kita lihat kiai-kiai di Jawa Timur. Ustaz-ustaz sepuh di Pontianak. Tua-tua, keriput-keriput. Sudah syebe, syiban. Makin dihormati sama orang. Kalau jadi artis, makin tua, makin sepi job. Makin ditinggal orang. Pengusaha makin tua. Ulama makin tua, makin berkarisma. Tapi ulama yang mengamalkan ilmu. Paham dong? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.